Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka dua termin dengan empat penanya. Ketanya itu, saya sedang sendirian di ruang. Ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik mengambil saya. Nah, kemudian dia